Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Ibda' fi Kamal Syara' wa Khatar Ibtida', karya dari Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana kita masuk pada pertemuan yang ke-23, insyaallah ta'ala pertemuan terakhir dari membaca kitab ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala perkara penting, yaitu bahwasannya suatu amalan na'am dikatakan mutaba'ah, dikatakan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat apabila mencocoki 6 perkara. Ya. 6 perkara. Yaitu dari sisi sebabnya, kemudian jenisnya, kemudian ukurannya, nah, ukuran takaran atau jumlahnya. Yang keempat, tata caranya. Yang kelima, waktu atau zamannya. Yang keenam, yang terakhir, tempat. Nah, ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di akhir na'am pembahasan ini beliau menyatakan, tayyib, halaman 24 di kitab kami, qala rahmallahu ta'ala, wa innani aqulu liha ula'il ladhina ubtilu bil bida'i alladhina qad takunu maqasiduhum hasanatan wa yuridunal khaira. Nah, beliau mengakhiri pembahasan ini dengan nasihat-nasihat yang penting. Kata beliau, sesungguhnya aku katakan, lihaula, kepada mereka orang-orang yang diuji, terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan, alladzina qad takunu maqasiduhum hasanatan, yang terkadang mereka itu memiliki tujuan hasanah yang baik. Wa yuridunal khaira, menginginkan kebaikan. Ya. Mereka para pelaku bid'ah, orang yang mengadakan kebid'ahan, orang yang melakukan kebid'ahan bisa jadi tujuannya baik. Bisa jadi tujuannya ingin kebaikan. Maka nasihat belum kepada mereka seperti ini. Qala idza aradtumul khaira fala wallahi na'lamu tariqan khairan min tariqis salaf radhiyallahu anhum. Maka nasihat beliau, kalau kalian memang menghendaki menginginkan kebaikan, fala wallah, maka sekali-kali tidak demi Allah, aku tidak mengetahui jalan yang baik. Naam. Dari selain jalannya salafus saleh radhiyallahu anhum. Ya. Kalau ingin kebaikan cuma ada satu jalan. Yaitu jalan siapa? Jalan as-salaf as-saleh. Jalan generasi pendahulu kita yang soleh dari kalangan as-sahabah terkhusus, kemudian tabi'in, atba'u tabi'in, dan para a'immah yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana hal ini na'am berdasarkan sekian ayat dan sekian hadis. Na'am. Sehingga dinyatakan, dikatakan kullu khair fittiba'i man salaf wa kullu syarin fittida'i man khalaf. Ya. Seluruh kebaikan itu ada pada mengikuti salaf, dan seluruh kejelekan itu ada pada kebid'ahannya orang-orang belakangan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, karena itulah manhaj salaf tidak ada padanya illa haqqa, kecuali kebenaran. Sehingga kalau kita ingin kebaikan, maka ikutilah salaf. Sebagaimana ini adalah perintah Allah dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah ta'ala, ayyuhal ikhwah, addu ala sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam bin nawajid wasluku tariqas salafis salih wa kunu ala ma kanu alaihi wanzuru hal yudirukum dhalika syai'a. Masyaallah, nasihat beliau, ayyuhal ikhwah, wahai sekalian saudara, addu ala sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam bin nawajid, gigitlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gigi geraham. Peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat. Naam. Wasluku tariqas salafis saleh, tempuhlah jalannya as-salafus saleh, generasi pendahulu kita yang soleh, kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Wa kunu ala ma kanu alaih, jadilah kalian di atas apa-apa yang mereka berada di atasnya. Naam. Wanzuru, lihatlah. Apakah hal itu merugikan kalian, membahayakan kalian? Naam. Baik. Tentunya ikhwati fillah rahimakumullah, hal ini sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW. Naam, dalam nasihat beliau hadis Irbad bin Sariyah di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasidin al-mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayya bin nawajid. Ya, nasihat Rasulullah SAW untuk berpegang kuat dengan sunnahnya Rasulullah SAW dan bimbingannya as-sahabat, terkhusus khulafa ar-rasidin. Untuk semua itu kita pegang kuat, kita gigit dengan gigi geram kita. Nah, dan agar kita berada di atas mereka, salafus saleh yang berada di atasnya. Sebagaimana hadis iftiraku ummah, hadis iftiraku ummah, hadis yang ma'ruf, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Hab, Ibnu Majah, Wal Hakim, dan Al-Imam Hakim menyatakan sahihun ala syarti Muslim. Hadis sahih sesuai syarat Al-Imam Muslim. Hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Taimiyah huwa hadisun sahihun mashhur, hadis yang sahih dan terkenal, hadis yang disahkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam al-silsilah as-sahihah, hadis yang ma'ruf, yaitu sabda Rasulullah SAW, iftaraqatul yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatun nasara ala isnataini wa sab'ina firqah, dan nasara terpecah menjadi 72 golongan kelompok. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, adapun umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ulaha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ayla man hiya ya Rasulullah, ditanyakan kepada beliau Rasulullah, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat itu ya Rasulullah, yang selamat di neraka? Rasul SAW menyatakan, man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat, satu kelompok yang selamat dari neraka itu adalah mereka yang berada di atas atau semisal di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, yang selamat adalah siapa? Mereka yang keadaannya berada di atas apa-apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Naam. Hadis iftiraku ummah. Baik. Sehingga inilah jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan. (Tuh) Qala wa inni aqulu wa a'udzu billahi an aqula ma laysa li bihi ilmun. Kemudian beliau kembali menasihatkan. Ma inni aqul, sesungguhnya aku katakan dan aku berlindung kepada Allah dari menyatakan, mengucapkan sesuatu yang aku tidak punya ilmu padanya. Naam. Beliau menyatakan, iya, nasihat yang penting. Aqulu innaka latajidul katsira min haulal harisin alal bida'i yakunu fatiran fi tanfidhi umuri sabatat fi tanfidhi umurin sabatat sar'iyatuha wa sabatat sunniyatuha. Masya Allah. Ini berdasarkan pengamatan beliau dan juga tentunya berdasarkan bimbingan para ulama sebelum beliau, yaitu dari kalangan salaf. Beliau mengatakan, innaka latajidu, sesungguhnya engkau sungguh akan mendapati al-kathir, banyak min ha'ulail harisin, banyak dari mereka orang-orang yang semangat alal bida'i, untuk melakukan kebid'ahan. Yakunu fatiran fi tanfidhi umurin sabatat syar'iyatuha wa sabatat sunniyatuha. Mereka itu menjadi orang yang fatir, orang yang malas untuk melakukan perkara-perkara yang telah pasti disyariatkan dan telah pasti sunnahnya. Ya, Masya Allah. Kata beliau, mari kita perhatikan ya. Kamu akan mendapati mereka, banyak dari mereka, orang yang semangat melakukan kebid'ahan itu, menjadi orang yang malas untuk melakukan perkara yang telah jelas, telah pasti syariatnya, disyariatkannya, dan telah pasti disunahkannya. Masya Allah. Qala fa'idha farahu min hadihil bid'ah qabalus sunanah al-thabitata bil futur. Masya Allah. Kata beliau, mereka ketika telah selesai melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dengan penuh semangat, mereka menghadapi sunnah yang telah pasti melakukan, kalaupun melakukan sunnah-sunnah tersebut, bil futur, dengan malas. Ya, kalau melakukan yang suatu yang bid'ah itu semangatnya luar biasa, semangat, bahkan berinfak luar biasa melakukan, apa misalnya mulut Nabi, semangat, sekian harta dibelanjakan untuk perkara tersebut. Semangat untuk melakukan tahlilan, ya, Isra Mi'raj, peringatan-peringatan yang tidak ada tuntunan, semangat, tetapi mengerjakan perkara yang jelas disyariatkan, malas. Ke masjid, malas. Ya, seperti itu. Bahkan kadang benci terhadap yang sesuatu yang telah sunnah. Seperti itu. Disunahkan untuk memelihara jenggot misalnya, malas melakukan. Iya, seperti itu keadaan mereka. Ya, wa hadza kulluhu min natijati atraril bid'i 'alal qulub. Ini semua dari hasil atrar, kejelekan dan bahaya kebid'ahan terhadap hati. memang dampak kebid'ahan terhadap hati diantaranya apa? Menjadikan orang itu malas untuk melakukan sesuatu yang jelas disyariatkan, jelas sunnahnya. Karena bid'ah itu berlawanan sunnah. Kalau orang itu semangat melakukan kebid'ahan, pasti dia akan malas melakukan sesuatu yang sunnah. Taib. Wal bid'ah adraruha 'alal qulubi 'azimatun. Wa akhtaruha 'alal di 'alad dini jasimatun. Kata beliau, sungguh kebid'ahan itu kejelekannya terhadap hati besar. Bahayanya terhadap agama itu besar. Wa mabtada'a qaumun fi dinillahi bid'atan illa ada'u minas sunnati misliha au ashadda. Maka kata beliau, tidaklah suatu kaum membuat suatu kebid'ahan di dalam agama Allah melainkan pasti mereka akan menyia-nyiakan, meninggalkan sunnah yang semisalnya asad atau sunnahnya lebih besar. Nah, kama dzukira dzalika, anam kama dzakara dzalika ba'du alil ilmi minas salaf, sebagaimana hal tersebut disebutkan para sebagian ulama dari salaf. Nah, iya, seperti itu. Tidaklah seorang itu membuat suatu kebid'ahan melainkan pasti hilang darinya satu sunnah. Iya. Tidak suatu kaum melakukan suatu kebid'ahan melainkan mereka akan meninggalkan, menyanyiakan suatu sunnah yang semisalnya atau bahkan lebih besar. Seperti itu. Ini na'am suatu kepastian. Kepastian seperti itu. Iya kan? Seperti membuat bid'ah memotong jenggot, pasti hilang sunnah apa? Memelihara jenggot. Seperti itu. Mengadakan bid'ah zikir berjamaah bareng-bareng setelah sholat, misalnya tanpa ada alasan, pasti hilang sunnah untuk dikir secara sendiri-sendiri. Ya, seperti itu ikhwati fillah rahimakumullah. Baik, ya teruskan. Qala lakinnal insana idza sya'ara annahu tabi'un la musyarri'un hasala lahu bidzalika kamalul khasyati wal khudu'i wal dhulli wal ibadati lirabbil alamin. Akan tetapi, kata beliau, seseorang apabila dia merasakan dirinya itu sebagai tabi, pengikut saja, dia sadar bahwa kewajiban dia itu hanya mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. La musyari', tidak membuat syariat baru. Dia sadar seperti itu. Maka dia akan mendapati mada kamalul khosyah, kesempurnaan khosyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna man yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Ya. Orang yang berilmu mereka akan khusyah kepada Allah. Orang yang berilmu tentang syariat Allah, tentang Allah, akan muncul khusyah. Orang yang merasa dirinya itu hanya diwajibkan untuk mengikuti syariat, mengikuti sunnah saja dan tidak diperintahkan untuk membuat syariat baru, maka akan dapati rasa khusyah, kesempurnaan khusyah, takut yang sempurna kepada Allah. Iya, tidak sombong, tidak na'am. Orang yang enggak punya khusyah ya, berani membuat perkara yang baru menandingi agama Allah Subhanahu wa taala, dia takut. untuk membuat sesuatu yang na'am perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah. Wal khudu'i wadzul juga akan didapatkan pada dirinya kesempurnaan khudu' wadzul, ketundukan. Tunduk benar. Tunduk terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak berani menyelisih sedikit pun. Ataupun orang yang membuat kebidahan itu enggak tunduk terhadap apa? Terhadap sunnah Rasulullah SAW. Berani membuat tandingan. Berani membuat amalan sebagai tandingan dari amalan yang disunnahkan Rasulullah SAW. Berani membuat tandingan terhadap satu ibadah ya, yang disunnahkan, yang diajarkan Rasulullah SAW. Adapun orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dia akan sempurna ketundukannya. Enggak berani dia membuat hal-hal yang menyisihi na'am ajaran atau sunnah Rasulullah SAW. Wal ibadah, dan sempurna ibadahnya kepada Rabb semesta alam. Wa kamal ittiba'i lil imami mutakin, juga akan na'am mendapatkan kesempurnaan itiba, kesempurnaan di dalam itiba, dalam mengikuti imam mutakin, imamnya orang bertakwa, sayyidil mursalin, penghulunya para rasul, wa rasuli rabbil alamin, dan rasulnya Rabb semesta alam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna itiba dia ya. Kalau orang itu merasakan seperti itu, bahwasanya wajib bagi dia hanya mengikuti, bukan membuat yang baru, dia akan sempurna dalam mengikuti na'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku imam muttaqin, sayyidul mursalin, dan rasul rabbil alamin. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Qala, kita selesaikan ya, alafu minkum agak panjang. Naam, kita selesaikan. Qala innani awjaha nasihatan ila kulli ikhwanil muslimin alladziina istahsanun syai'an minal bida'i. Sesungguhnya aku berikan na'am nasihat ini kepada seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin, mereka orang-orang yang menganggap baik sesuatu dari kebid'ahan. Fima yata'alaku bizatillah sama'un, fima yata'alaku bizatillah au asma'illah au sifatillah au fima yata'alaku birasulillah salam wa ta'zimih. Sama saja apakah kebid'ahan yang berkaitan dengan zat Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, atau kebid'ahan yang berkaitan dengan zat atau berkaitan dengan Rasulullah SAW dan pengagungan kepada beliau. Saya nasihatkan kepada orang yang seperti ini, ayattakullah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah, wa ya'dilu an dzalik, untuk menjauhi segala hal tersebut, wa yaj'alu amrahum mabniyan 'ala tibai la 'ala ibtida'i, dan akan menjadikan urusan mereka, ibadah mereka, amaran mereka mabniyan 'ala tiba, dibangun di atas ittiba, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas mencontoh sunnah Rasulullah SAW, la ala ibtida, tidak dibangun di atas perkara-perkara baru ibtida. Alal ikhlasi la alal israqi, agar menjadikan amalan mereka, ibadah mereka, urusan mereka dibangun di atas keikhlasan kepada Allah, tidak di atas kesyirikan. Ala sunnatil alal bidah, agar menjadikan urusan mereka, ibadah mereka, amalan mereka di atas sunnah, tidak di atas bid'ah. Ala ma yuhibur rahmanu la ala ma yuhibur syaitanu, menjadikan amalan mereka, ibadah mereka, urusan mereka di atas apa-apa yang dicintai ar-Rahman Allah, bukan di atas apa-apa yang dicintai oleh syaitan. Wal yang duru mada yang sulu likulubihim minas salamati wal hayati wa tumaknina wa rohatil bali, wan nuril adzim. Kemudian hendaklah mereka melihat apa yang mereka dapatkan untuk hati mereka ketika membangun amalan mereka, ibadah mereka, urusan mereka di atas ittiba, di atas sunnah, di atas keikhlasan, di atas perkara yang cintanya Ar-Rahman. Mereka mendapati apa? Untuk hati mereka as-salamah, keselamatan, wal-hayah, hatinya hidup, tumakninah, hatinya tenang, warahatul bal, hatinya itu rohah. Iya, rohah, tenang, iya, santai, artinya tenang, tidak kemrungsung, tidak terburu-buru. Wan nuril adzim, dan juga dia akan mendapatkan cahaya yang besar di dalam hati mereka. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengakhiri pembahasan ini dengan doa untuk kita semuanya. Qala rahimahullah, wa as'alullah ta'ala ayyaja'alana hudatan muhtadin. Dan aku memohon kepada Allah akan menjadikan kita semuanya sebagai pembimbing yang terbimbing. Wa qadatan muslihin. Akan menjadikan kita semuanya sebagai pemimpin orang-orang yang melakukan islah, perbaikan. Wa yunira qulubana bil imani wal ilmi. Dan aku mohon kepada Allah agar menerangi hati-hati kita dengan iman dan dengan ilmu. Wa la yaj'ala ma 'alimna wabalan 'alaina. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikan apa yang kita ketahui, ilmu kita, sebagai balak bagi kita. Wa yasluka bina tariqa ibadihil mu'minin. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menempuh jalan hamba-hambanya kaum mukminin. Wa yaj'alana min auliya'i muttaqin wa hisbihil muflihin. Dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya sebagai wali-walinya yang bertakwa, dan menjadikan kita semuanya termasuk hisabnya, golongannya yang muflihin, yang sukses, yang bahagia. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimakumullah. Walhamdulillah bi'aunillahi wa taufiqih. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan taufiknya kita telah selesai dari membaca kitab ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu kita, menambah iman kita, menambah semangat kita di dalam berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah kepada kita untuk semakin berhati-hati dari kebid'ahan-kebid'ahan. Naam. Dan apabila didapati banyak kesalahan, banyak kekhilafan, naam, itu semua karena minimnya ilmu yang daripada kami. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada-Nya, dan mohon maaf yang sebesar-besar kepada antum semuanya. Wallahu a'lam sembungin itu akhir dari pembahasan kitab ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadza qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.